Khulurina azakullahu muslimin saya hormati. Bab berikutnya dari kitab ini adalah ajamu al-iqtiram bi ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Wa in haddatsu bi haditsin nabi wa in ajadul khitabah wa syaqsyaqatil kalam wala bi bariqil asma. Bab berikutnya, jangan tertipu dengan ahlul ahwa, golongan pengekor hawa nafsu, golongan para penyesat umat, ahlul dalalah, ahlul bid'ah. Walaupun mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi, walaupun mereka bagus dalam berbicara, dalam berkhutbah, dalam pidato, wasyaqsyaqatil kalam, dalam mempermainkan kalimat-kalimat mereka bagus, jangan tertipu. Walaupun ucapannya indah, wala bi bariqil asma, dan jangan pula tertipu dengan nama-nama yang mencolok. Namanya hebat, namanya bagus, julukan-julukannya tinggi. Hati-hati, jangan tertipu. Berkata Ismail ibn Ishaq As-Siraj rahimahullah, qala li Ahmad ibn Hanbal yawman, berkata kepadaku pada satu hari Imam Ahmad rahimahullah, yablughuni anna al-haris, yani haris al-muhasibi, yakthur al-kawun indak, falau ahbartahu manzilak, falau ahbartahu manzilaka wa ajlastani min haythu la yarani, fa asma' kalamahu. Kata Ahmad rahimahullah, yani Imam Ahmad, aku dengar bahwa Haris, yang dimaksud Haris al-Muhasibi, sering datang ke rumahmu. Kalau saja kamu mau, datangkan aku di rumahmu, letakkan aku di tempat yang dia tidak lihat, aku ingin dengar ucapan-ucapannya. Haris al-Muhasibi, orang yang sudah dikenal memiliki sesuatu, penyimpangan-penyimpangan. Faqultu as-sam'u wat-tha'ah laka ya Aba Abdillah. Kata Ismail bin Ishaq As-Siraj, aku pun mengatakan kepada Imam Ahmad, aku dengar, aku taat. Ini aku turuti kemauanmu wahai Abu Abdillah. Wa sarrani hadha al-ibtida min Abi Abdillah. Dan sungguh menyenangkan aku, menggembirakan aku ide itu dari Abu Abdillah. Abu Abdillah yang Imam Ahmad. Faqasadtu al-Haris wa mas'alatah wa sa'altuhu an yahdurana tilka al-laila. Maka aku meminta kepada Haris al-Muhasibi untuk datang ke rumahku malam itu. Faqultu wa tas'al ashabaka an yahduru ma'ak. Aku katakan kepada Haris al-Muhasibi, datangkan pula teman-temanmu ke sini. Faqala ya Ismail fihim kathra. Kata Haris al-Muhasibi, wahai Ismail, teman-temanku banyak. Fala tazidhum alal kusbi wat tamr. Maka jangan kamu lebihkan jamuannya kecuali roti kering dan kurma saja. Jangan bersusah-susah. Wa akthir minhuma mastata'at. Dan silakan perbanyak dari kurma dan roti saja. Fa fa'altu ma amarani bih. Maka aku pun melakukannya. Kata Ismail as-Siraj. Wan saraqtu ila Abi Abdillah fa akhbartuhu, maka aku pun mendatangi Abu Abdillah Imam Ahmad dan aku beritakan beritanya bahwa nanti malam Haris al-Muhasibi akan datang dengan teman-temannya. Maka datanglah ba'dal maghrib. Datang Imam Ahmad ba'dal maghrib. Wa sa'ada ghurfah fid dar. Setelah salat Isya naik ke atap rumah, rumahnya bertingkat. Naik ke tingkat dua. Fajtada fi wirdihi ila an fariqa. Maka beliau pun berzikir di atas sampai selesai zikirnya. Wa hadar al Haris wa ashabahu. Datanglah Haris al-Muhasibi dan kawan-kawannya. Fa akalu thumma qamu li salatil atamah. Kemudian bangunlah mereka untuk salat, berdiri untuk salat malam. Wa lam yusallu ba'daha, dan tidak salat setelah itu. Waqa'adu baina yadayil Haris, dan semua teman-temannya duduk mengelilingi Haris al-Muhasibi. Wahum sukutun, mereka semua diam. La yantiq wahidun minhum ila qaribin min nisfil lail. Mereka diam berkeliling, yang duduk mengerumuni Haris al-Mahasibi dalam keadaan diam semua. Enggak ada yang berbicara satu kalimat pun. Terus begitu. Ibtada wahid minhum wa sa'ala al-Haris al-Mas'alah. Sampai tengah malam. Setelah tengah malam, baru ada yang memulai bertanya satu masalah. Fa'akhadha fil kalam. Maka mulailah Haris al-Mahasibi berbicara. Wa ashabuhu yastami'un. Dan teman-temannya mendengarkan. Wa ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Mendengarkan dengan khusyuk seakan-akan di kepala-kepala mereka ada burung-burung. Ini kalau bergerak takut terbang begitu. Diam semua. Faminhum man yabki. Di antara mereka ada yang menangis. Wa minhum man yaz'aq. Di antara mereka ada yang sampai menjerit. Wa huwa fi kalami. Dalam keadaan Haris al-Mahasibi berbicara. Apa maknanya? Maknanya Haris al-Mahasibi hebat dalam berbicara. Memberikan nasihat-nasihat, memberikan ucapan-ucapan sampai mereka menangis, sebagian ada yang sampai menjerit, ada yang sampai pingsan mendengarkan ucapan Haris al-Mahasibi. Fasa'adtul ghurfa, sampai mereka bubar. Maka aku naik ke atas melihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Li'ata'arraf hala Abi Abdillah, untuk mengetahui keadaan Abu Abdullah. Fawajadtuhu qad baka hatta ghusya alaih. Sungguh aku melihat Imam Ahmad menangis-menangis sampai kemudian tidak sadar. Berarti terpengaruh juga dengan ucapannya. Ikut nangis. Fansaraftu ilayhim. Maka aku kembali lagi kepada mereka. Walam tazal tilka haluhum hatta asbahu. Dan demikian keadaannya sampai pagi hari. Semalam suntuk berbicara, nasihat, menyampaikan berita-berita tentang Rasulullah SAW. Faqamu wa tafarraqu. Setelah subuh, mereka bubar, bangun, kemudian tafarraqu. Fasa'attu ila Abi Abdillah wa huwa mutaghayyirul hal. Aku naik ke atas, aku menemui Abu Abdillah, Imam Ahmad, dalam keadaan beliau sudah berubah keadaannya. Faqultu kaifa ra'aita ha'ula'i Abu Abdillah. Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Abdillah? Faqal, dijawab oleh Abu Abdullah, oleh Imam Ahmad. Ma a'lamu anni ra'aitu misla ha'ula'il qawm. Wa la sami'tu fi ilmi al-haqa'iq misla kalami hadha ar-rajul. Wa 'ala ma wasaftu min ahwalihim fa inni la ara laka suhbatahum. Thumma qama wa kharaja. Kata Imam Ahmad, sungguh aku tidak pernah mengetahui kaum yang seperti mereka. Dan aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat tentang hakikat-hakikat seperti yang disampaikan oleh orang itu. Ya, ini kalimat-kalimat yang menyentuh, kalimat-kalimat yang mengharukan, kalimat-kalimat yang menggetarkan hati, yang membuat menangis Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi kata beliau, alama wasaftu, dengan segala apa yang aku sifatkan tadi, aku tetap mengatakan kepadamu, jangan berteman dengannya. Ma ara suhbatahum, aku tidak berpendapat kalau engkau berkawan dengan mereka. Tsumma qama wa kharaja, kemudian bangkit dan beliau pergi. Apa maknanya? Maknanya Imam Ahmad tidak terpengaruh dengan hebatnya dia berbicara. Tidak terpengaruh dengan hebatnya tokoh tadi berbicara. Berbicara bisa membawa pendengar-pendengarnya menangis, bisa membawa pendengarnya bergetar. Masya Allah. Tapi kalau sesat, tetap sesat. Ada seorang da'i membuat kisah dalam khutbahnya. Kisah yang sungguh hampir semua orang yang mendengarnya menangis. Dan yang mendengarkan kaset rekamannya menangis. Dan saya mendengarkan kasetnya, saya juga menangis. Betul-betul mengena di hati. Sampai pada satu saat, beberapa masyayikh, ulama kita, ahli sunnah, bertanya kepada orang ini, kamu pernah cerita seperti itu dan beredar kisahnya sampai ke seluruh dunia. Dan semua orang terpengaruh dengan cerita itu. Apakah itu sungguh terjadi? Siapa orangnya? Judulnya Taubat. Taubat as-sadiqah. Taubat yang jujur judulnya. Dijawab oleh orang tadi, lah, tidak. Aku hanya membuat cerita agar mereka sadar. Kamu bikin cerita dari dirimu sendiri. Iya, aku berdosa untuk mereka. Bukan berdosa menipu mereka, tidak. Tapi berdosa untuk kebaikan mereka. Sampai marah Syekh tadi dan mengatakan, Allah yahdik, sungguh semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bagaimana engkau menasihati orang dengan kedustaan? Artinya apa? Kalau untuk bikin menangis, orang yang sesat pun bisa bikin nangis. Iya kan? Film India aja bisa bikin nangis kok. Alias katanya, nah, sehingga bukan jadi ukuran. Kalau dai hebat bisa bikin nangis semestin, berarti hebat. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan sebagian kaum sufi ahli dalam bidang itu, khusus. Punya kemahiran tersendiri. Punya takhusus dalam bidang itu. Bikin nangis orang judulnya. Ternyata mubtadi undal, sesat dan menyesatkan. Ngapain? Kata Imam Ahmad, sungguh tidak pernah aku mendengarkan ucapan seperti orang ini berbicara. Ini sampai bisa membawa seperti itu. Tetapi dengan apa yang aku ceritakan padamu semuanya itu, aku tetap berkata kepadamu, wahai Ismail ibn al-Sarraj, jangan berkawan dengan mereka. Ma'ara sohbatahum, aku tidak berpendapat kalau engkau berteman dengan mereka. Demikian pula beliau berkata, La yaghurruka khushu'uhu walinuhu, la taghtar bitankis ra'sih, fa innahu rajulun su', yani haris al-muhasibi. Dalam kesempatan lain, ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana haris al-muhasibi, orang yang tadi dikisahkan, apa jawaban Imam rahimahullah? La yaghurruka khushu'uhu, jangan menipu kamu kehusyuannya. Jangan menipu kamu kelembutannya. La taghtar bitankis ra'sih, dan jangan tertipu dengan tertunduk-tunduknya kepala dia. Fa innahu rajulun su, sesungguhnya dia adalah orang yang jelek. Yani haris al-muhasibi. La tukallimhu, la karamata lahu. Jangan kamu ajak bicara dia. Tidak ada kemuliaan baginya. Kullu man hadatsa bi ahadisi Rasulillah wa kana mubtadi'an tajlis ilai, apakah setiap orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi padahal dia orang sesat kemudian kamu duduk dengannya? La wala karamah, la nu'ma'ain. Jangan duduk dengan mereka. Tidak ada kemuliaan. Jangan kita menutup mata. Jangan menutup mata dari kesesatannya. Qul inna a'udzubillahi, kalau dia sudah sesat, Syiah Rafidhah atau dia Jahmiyah atau dia seorang Qadariyah pengingkar takdir, kalau dia ingkar sunnah, maka jangan tertipu dengan kehusyuannya. Jangan tertipu dengan kata-katanya. Kalau dia sudah jelas-jelas menentang rukun dari rukun-rukun iman, yaitu qada wal qadar, maka cukup dia adalah seorang yang sesat. Jangan tertipu dengan kata-katanya, dengan solehnya, katanya soleh, khusyuk-khusyuknya, tunduk-tunduknya kepala, jangan. Jangan kamu berkawan dengan wahdatul wujud, jangan pula dengan hululiyah, yang menyatakan Allah menyatu dengan alam semesta, atau yang menyatakan Allah menyatu dengan saya. Hati-hati. Walaupun dia kelihatan khusyuk, Masya Allah, tetapi kamu jangan tertipu, karena dia sudah berbuat jahat kepada agama, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, merusak agamanya, mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kau tidak naas, kau hati-hati. Kalau sudah demikian, jangan tertipu dengan khusyuhu, walatankis ra'sih, jangan tertipu dengan tunduk-tunduknya, jangan tertipu dengan khusyuknya, jangan tertipu dengan kata-katanya yang manis, atau ucapan-ucapannya yang mempengaruhi, jangan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati, dua pasal yang ringkas yang menunjukkan betapa bahayanya penyesat-penyesat umat, sehingga para ulama memperingatkannya dengan keras, sehingga kita jangan menganggap remeh masalah agama. Masalah dunia dibesar-besarkan, masalah agama dikecil-kecilkan. Masalah dunia dibesar-besarkan. Apa buktinya? Keluarga sampai pecah bermusuh-musuhan karena rebutan warisan. Dunia sampai mereka ribut mati-matian urusan masalah tokonya. Kakak beradik sampai saling bunuh hanya masalah urusan toko yang diwariskan dari bapaknya. Masalah utang piutang bermusuhan, masalah tetangga temboknya begini, temboknya begitu, ramai, ribut satu kampung. Masya Allah, itu masalah dunia, ngalah dapat pahala. Sebaliknya giliran masalah akhirat. Sudahlah, enggak usah ribut. Kamu enggak percaya pada takdir, enggak apa-apa. Kamu mau enggak percaya, kamu mencerca sahabat, ya enggak apa-apa lah, kita hormati pendapat kamu. Ini aneh. Yang dicerca itu para pembawa hadis-hadis Nabi, yang artinya riwayat-riwayatnya akan ditolak kalau dicerca mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah ini masalah dunia atau masalah agama? Masalah hadis-hadis kalian, hadis-hadis kaum muslimin, hadis-hadis Nabi dibuang dengan cara mencerca para pembawanya, itu para sahabat. Itu masalah kecil atau masalah besar? Masalah sunnah Rasulullah ditolak mentah-mentah, diejek Rasulullah SAW, diejek salat, dikatakan tungkal-tungkal nyembah tembok. Wallahi kafir, kafir, sekafir-kafirnya. Murtad, keluar dari Islam. Tetapi mereka anggap kecil. Sudahlah, enggak usah diributkan. Enggak usah diributkan. Yang bikin ribut itu dia. Mereka, bukan kaum muslimin. Mereka yang mengacak-ngacak agama. Mereka yang merusak agama. Mereka yang membuat rusak syariat Allah SWT. Ajaib. Manusia ini kadang terbalik. Masalah dunia dibesar-besarkan, masalah akhirat dianggap remeh. Padahal semestinya masalah dunia ngalah dapat pahala. Tapi masalah akhirat tidak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka harus dipegang. Dan apa yang menentangnya, harus kita katakan itu salah, menyimpang, sesat. Tidak main-main dalam masalah agama. Ikhwan fillah, na'azakumullah, walaupun urusan fisik itu urusan para penguasa, kita hanya berkewajiban menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, apa yang dibawa oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu adalah hak yang harus kita ingatkan kaum muslimin agar berpegang dengannya. Adapun yang menentang Quran, menentang sunnah, menentang apa yang dibawa oleh para sahabat, maka kita peringatkan bahayanya, hati-hati. Kita peringatkan bahayanya, dan kemudian apa-apa yang tidak mau kembali, siapa-siapa yang tidak mau rujuk, maka kita katakan kami bukan kalian, kalian bukan kami. Kalau kalian tidak mau kembali pada sunnah, maka kalian di jalan kalian, kami di jalan kami. Ini yang namanya agama. Yang harus dipentingkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.